Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab ya Qawaid fi Tauhidir Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma was Sifat. Qaidah-qaidah dalam masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Kita telah sampai pada kaidah tentang tauhid rububiyah pada kaidah yang ke-14. Al-qaidatu ar-rabi'ata asyar. Kaidah yang ke-14. La tunsabu hawadisul ardi liwa hawadisis samai illa bidalil. Tidak boleh dinisbatkan kejadian-kejadian bumi kepada kejadian-kejadian langit illa bidalil, kecuali apabila ada dalilnya. Yakni apabila terjadi kejadian-kejadian yang terjadi di bumi, dan ini banyak, seperti gempa bumi, tsunami, ya, longsor, hujan, banjir, ya, yang sekarang lagi ramai juga, asap, misalkan, ya, kejadian-kejadian yang ada di muka bumi tidak boleh kemudian kita nisbatkan ke langit, kejadian langit. Misalkan ini karena bintang ini. Ini karena ya begini dan begitu, maka ini tidak diperkenankan, ya tidak diperkenankan. Sebagaimana di dalam hadis, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada waktu itu turun hujan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum. Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rob kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Nabi SAW bahwa Allah SWT berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ya, ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatih fadaka mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan bahwa kita diberi hujan itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dialah orang yang beriman kepadaku. Dia kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun yang mengatakan mutirna binaui kada wa kada, bahwa kita ini diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, fadaka kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka orang tersebut, yakni orang yang menisbatkan turunnya hujan adalah karena bintang tertentu, berarti dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Ini menunjukkan bahwasanya kejadian-kejadian di bumi tidak boleh kemudian dinisbatkan ya karena bintang ini, karena rembulan ini, ya ini tidak diperkenankan. Begitu pula pernah kita tahu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gerhana matahari, ya pernah sekali terjadi gerhana matahari saat anak beliau dari Maria Al-Qibtiyah meninggal, Ibrahim. Maka orang-orang mengatakan bahwasanya gerhana ini terjadi karena matinya Ibrahim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah sholat gerhana beliau berkhutbah seraya mengatakan Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi gerhana matahari atau bulan karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Ya. Wa innama yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Tapi adanya gerhana matahari atau bulan itu adalah untuk memberikan peringatan, rasa takut kepada hamba-hambanya. Fa idza ra'aitum dzalik fafza'u ila shalah. Kalau kalian mendapati ya gerhana, segeralah kalian apa? Salat. Jadi di situ juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita ketika terjadi gerhana. Ya, ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, kemudian kita mengatakan ini gara-gara matinya fulan, ini karena hidupnya fulan, lahirnya fulan, ini enggak boleh. Ya, karena tidak ada kaitannya. Karena enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu ada kaitan antara keduanya. Ya. Demikian juga ma'asyiral muslimin. Sering kita dengar bahwasanya orang kalau terjadi misalkan tsunami, orang mengatakan ini sebabnya adalah karena ya misalkan ya karena jinnya apa? Ya, ngamuk, belum dikasih sesajen. Ketika terjadi gunung misalkan, ini karena ya begini dan begitu. Ya, sering orang mengaitkan ini karena sebab ini, padahal enggak ada dalilnya. Maka ini tidak diperkenankan. Ketika kita mengatakan ini karena sebab ini, ya, itu harus ya memiliki apa? Dalil. Adapun ya jika tidak memiliki dalil, maka hal itu adalah tidak diperkenankan. Karena akan menjadikan ya apa namanya? Kita salah dalam akidah, salah dalam keyakinan, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya musibah-musibah, ujian-ujian, petaka-petaka ini pada hakikatnya adalah karena dosa-dosa kita. Allah mengirimkan bencana-bencana untuk sebagai peringatan bagi kita agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali agar sebagai tahwif, memberi peringatan, memberi rasa takut. Ya, jangan sampai adanya kejadian-kejadian ini malah menjadikan kita ya salah dalam bersikap sehingga malah menodai tauhid kita. Dan itu sangat disayangkan banyak. Orang ada tsunami, misalkan gempa bumi, bukannya malah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah apa? Malah kirim sesajen, tumbal. Ya. Malah merusak akidah. Udah salah di dalam apa namanya? Dalam beranggapan, ya, kemudian malah terjerumus di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jelas. Ya. Jelas enggak? Baik. Selanjutnya Al-Qa'idatu Al-Hamisata Ashar. Qa'idah yang ke-15. Asyirku fil rububiyyati muqaddimatu asyirki fil uluhiyyah. Syirik dalam rububiyyah adalah muqaddimah, ya, pembukaan atau jembatan menuju syirik dalam uluhiyah. Jadi syirik dalam rububiyah ini adalah jembatan atau pintu menuju syirik dalam uluhiyah. Ya. Makna dari kaidah ini bahwa semua kesyirikan ya, dalam masalah rububiyah, dalam masalah rububiyah itu adalah ya jembatan menuju syirik dalam masalah uluhiyah. Jadi orang terjatuh di dalam kesyirikan dalam masalah uluhiyah sehingga dia menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, itu dikarenakan apa? Sudah ini. Jadi makna dari kaidah ini bahwa semua peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan-kesyirikan dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah, itu sebabnya pertamanya adalah kesyirikan dalam masalah rububiyah. Orang tidak mungkin menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali karena dia punya keyakinan-keyakinan tertentu pada selain Allah tersebut. Orang misalkan yang minta-minta ya ke kuburan, ya, kuburan wali, kuburan orang soleh, dia meminta-minta di situ rezeki, minta anak, minta jabatan dan sebagainya. Tidak mungkin dia melakukan hal itu kecuali karena ada keyakinan sebelumnya bahwasanya di kuburan tersebut bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Kalau tidak ada keyakinan itu, tidak mungkin dia ya melakukan. Orang misalkan enggak mungkin ada orang misalkan beribadah misalkan ya kepada ya tisu misalkan. Karena dia enggak ada keyakinan tertentu di dalam ya tisu tersebut. Tapi kalau kepada kuburan atau kepada ini ada pohon keramat misalkan, ada keyakinan dulu. Dia meyakini bahwasanya pohon tersebut, kuburan tersebut ya bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat, maka akhirnya apa? Dia beribadah kepadanya, menyerahkan peribadatan kepadanya. Jadi ini makna dari kaidah ini. Orang yang terjatuh di dalam syirik rububiyah, maka otomatis dia akan terjatuh dalam syirik uluhiyah. Ya, karena seorang tidak mungkin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala jika tidak meyakini bahwa dia itu mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Oleh karenanya dikisahkan, kita tahu tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang berlebihan kepada orang-orang saleh, ya, Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr, ya. Awalnya pertamanya ya cuma sebagai kenangan saja. Kemudian diagungkan, dibisikkan oleh setan, ya, bahwa dulu ya nenek moyangmu itu mereka beribadah kepada patung-patung ini. Ini keramat, ini bisa mendatangkan manfaat, ini menolak madarat. Akhirnya lambat laun akhirnya apa? Beribadah kepada patung-patung tersebut. Jadi begitulah setan menghiasi ya manusia, ya, setahap demi setahap, langkah demi selangkah, akhirnya menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian kaidah yang ke-16. Ar-rububiyyatu al-mahdhah taktadi mubayanata ar-rabbi lil alami bidzat. Rububiyah itu berkonsekuensi ya berpisahnya Allah Subhanahu wa taala dengan ya makhluknya. Artinya Allah itu tidak bersatu dengan hambanya, dengan makhluknya. Jadi Allah sendiri, makhluknya sendiri tidak bersatu. Ya. Baik. Dan ini kaidah ini bantahan kepada kaum Wahdatul Wujud, ya, kaum Wahdatul Wujud yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan hambanya, atau paham manunggaling kawula lan Gusti, bersatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah bersatu dengan hamba. Nah, ini tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin bersatu dengan hambanya. Karena di sana ada dua. Ada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai Rabb, dan di sana ada hamba, ya, sebagai, ya, marbub, sebagai makhluk, ya, sebagai makhluk. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya paham wahdatul wujud, manunggaling kawulalan Gusti itu paham yang kufur. Ya, siapa yang meyakini paham tersebut, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Karena konsekuensi dari paham tersebut adalah, ya, merusak akidah, merusak akhlak, ya, celaan kepada Allah Subhanahu wa taala, celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Makanya dahulu tatkala Al-Hallaj atau Ibnu Arabi As-Sufi, ya, mereka meyakini, ini pengibar-pengibar bendera Wahdatul Wujud, ya, punya keyakinan seperti itu, dikafirkan oleh para ulama. Para ulama mengkafirkan Al-Hallaj, mengkafirkan Ibnu Arabi As-Sufi yang mengibarkan bendera apa, yang mengajak manusia kepada paham Wahdatul Wujud. Maka kita harus hati-hati dari paham-paham seperti ini, karena ini paham yang menyimpang, ya, paham yang menyimpang. Dan sekarang paham seperti ini disebarkan, ya, disebarkan dengan bungkus yang mungkin menarik kelihatannya, tapi pada hakikatnya adalah daur ulang, ya, daur ulang saja. Ada buku yang ditulis oleh Agus Mustafa, judulnya Bersatu dengan Tuhan, diskusi tasawuf filsafat modern. Ya, kelihatannya keren, ya, diskusi, ya, filsafat tasawuf modern. Padahal sebenarnya isinya apa? Sampah. Sama aja daur ulang paham Wahdatul Wujud, yaitu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan hambanya. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, jangan tertipu dengan casing. Jangan tertipu dengan mungkin kalimat-kalimat yang kelihatannya keren, ya, padahal sebenarnya itu adalah kekufuran, itu adalah kesesatan, itu adalah penyimpangan. Ya, sekarang ini banyak, Pak. Ya, banyak menggunakan istilah-istilah yang kelihatannya keren, kelihatannya akademisi, tapi pada dasarnya adalah, ya, daur ulang sampah pemikiran, ya, orang-orang tersesat dahulu, ya. Nah, jadi paham ini paham yang keliru, paham yang keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surat yang selalu kita baca dalam salat-salat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Ayat ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, bantahan kepada paham Wahdatul Wujud. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagai Rabb, dan di sana ada yang lainnya yang namanya alamin, yaitu alam semesta. Apa itu alam semesta? Yakni selain Allah, makhluk. Berarti di sana ada pencipta, di sana ada makhluk. Ya, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalika alam. Selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya alam semesta, dan saya sebagai manusia adalah salah satu dari alam semesta tersebut. Jadi, ya, paham ini adalah paham yang rusak. Salah satu konsekuensi, ya, atau dampak buruk dari paham ini, paham Wahdatul Wujud, yaitu apa? Menjadikan seseorang punya keyakinan bahwa jika dia sudah sampai pada taraf tertentu, akhirnya apa? Gugur dari taklif. Ya, udah enggak wajib lagi sholat, puasa, ya, boleh melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkat hakikat makrifat, ya. Nah. Ya, orang minum khamr enggak, itu enggak minum khamr. Itu minum kopi dia. Ya. Oh, enggak salat enggak salat. Ya, salatnya di Mekah. Ya, salatnya di Mekah. Ini sebagian orang seperti itu. Dia wali. Emangnya kalau dia wali berarti gugur dari kewajiban? Ya, wali Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya para nabi. Nabi Muhammad SAW wali yang paling tinggi derajatnya. Tapi bukan berarti kemudian gugur dari kewajiban. Justru kalau dia wali, mestinya malah semangat ibadahnya. Lihat Nabi SAW, ya, beliau sholat malam sampai bengkak kakinya. Itu wali Allah, semakin tinggi derajatnya, semakin semangat ibadahnya. Bukan malah semakin tinggi derajatnya, udah wali hakikat makrifat, berarti udah gugur. Nah, ini dari mana? Ya, dari mana? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Jadi kita ini wajib beribadah kepada Allah sampai mati. Nah, ini ayat ini dipelintir juga sama mereka. Al-yaqin, nah itu justru menunjukkan, ya, ibadah kepada Allah itu kalau sudah yakin, sudah sampai pada taraf hakikat makrifat. Ya, berarti kalau sudah hakikat makrifat berarti udah enggak perlu apa ibadah lagi. Menarik, pernah ada seorang, ya begitulah, Wahdatul Wujud, ya, dia pernah mengatakan, ya, al-ghina'u halalun li li'annani qad wasaltu. Ya, bagi saya musik dan nyanyian itu apa? Halal. Karena saya sudah sampai, ya, pada taraf tertentu. Ada salah seorang dengar dia ngomong seperti itu, dia ngomentari, "Na'am wasalta walakin ila saqar." Ya, kamu sudah sampai pada taraf tertentu, tapi sampainya ke neraka saqar. Nah, jadi intinya kaidah ini bahwa rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu konsekuensinya adalah berpisah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bersatu jadi satu. Ya, jadi satu. Jadi berbeda antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya, ya, berpisah dengan makhluknya. Nah, karena kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya, ya, maka ini konsekuensinya celaan kepada Allah dan jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau misalkan kita mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluk. Terus ketika makhluknya di toilet misalkan atau sedang melakukan maksiat, berarti Allah ada di situ. Ini kan konsekuensi dari wahdatul wujud. Ya. Konsekuensi dari ucapan tersebut berarti Allah Subhanahu wa taala ada di, ya, di tempat-tempat maksiat. Karena makhluknya ada di maksiat. Ketika di toilet berarti Allah ada di toilet. Ya, subhanallah. Ini adalah celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang tasawuf seperti ini, gulat tasawuf, mereka sampai berani mengatakan wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Ya. Tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita juga. Ya, karena apa? Tuhannya sudah menjelma pada bersatu dengan anjing tersebut, babi tersebut. Karena mereka bersatu. Itu kan hamba, makhluk juga. Jadi bersatu, Allah sudah bersatu dengan hamba-hambanya. Na'udzubillah min dalik. Ya. Tentu semua ini adalah celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama mengatakan kita masih bisa menceritakan ucapan orang-orang Nasrani, ucapan orang-orang Yahudi, tapi kita enggak sanggup untuk menceritakan ucapan orang-orang Wahdatul Wujud, orang-orang seperti ini, karena kekufurannya, ya, sangat nyata. Baik, selanjutnya al-qaidatu as-sabi'ata asyar, kaidah yang ke-17, tauhidur rububiyyati ibtida'iyyun fitri. tauhid rububiyah itu adalah fitrah, ya, yang Allah fitrahkan kepada manusia. Ya, setiap manusia diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak kecil saja, anak kecil, ya, kalau kita tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dengan fitrahnya dia akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan fitrahnya dia akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Yani Allah fitrahkan dia bertauhid. Allah fitrahkan dia mengakui tauhid rububiyah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang bikin dia Yahudi, Nasrani atau Majusi adalah orang tuanya. Jadi ini menunjukkan kepada kita peran orang tua. Tergantung orang tua. Sebenarnya anak ini fitrah. Tinggal kita lanjutkan, kita tinggal arahkan, dia akan sesuai dengan apa? Fitrahnya. Tapi kalau orang tuanya, ya, yang merusak, nah, disinilah, ya, dibutuhkan apa, peran orang tua. Kalau orang tuanya yang merusak, berarti dialah yang berdosa. Orang tuanya yang berdosa karena dia telah merusak fitrah anaknya. Ya, anak ini ibaratkan kain putih, ya, yang masih bersih. Tinggal kita bagaimana menjaganya, merawatnya. Tapi kalau kita yang merusaknya, ya akhirnya apa? Rusak. Nah, kemudian, ya, jadi maksud dari kaidah ini bahwasanya setiap manusia itu difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dia lahir, ya, fitrah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kecuali orang-orang yang kemudian disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah ini kecuali orang-orang yang sombong, yang melawan fitrahnya sendiri, ya, seperti Fir'aun misalnya, walaupun dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi, sebenarnya dia mengingkarinya itu karena sombong saja, karena sombong, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatsha anfusuhum dhulmaw wa uluwa, ya, mereka menolaknya padahal hati mereka sebenarnya apa, yakin mengakuinya, ya, yakin mengakuinya. Anak-anak kecil yang belum rusak fitrahnya, mereka jauh lebih baik daripada orang-orang yang profesor atau doktor justru malah rusak apa, fitrahnya. Ya, bahkan benar kata Syekhul Islam Taimiyah, ada sebagian orang itu andaikan dia gila itu lebih baik daripada apa, dia enggak gila. Karena kalau dia gila, rufi al-qalam, diangkat pena darinya, enggak dicatat, ya, ketika dia melakukan apa, salah dan dosa. Tapi ketika dia enggak gila, justru dia malah apa, terjerumus di dalam kekufuran. Ya, terjerumus dalam kekufuran, kesesatan, penyimpangan. Ini lebih parah daripada orang yang gila, kata beliau. Ya, nah, sekarang terbukti banyak orang, ya, orang-orang awam, anak-anak kecil yang masih terjaga fitrahnya jauh lebih baik daripada orang-orang yang sudah dirusak dengan, ya, ilmu filsafat, liberal dan sebagainya. Anak-anak kecil kalau kita tanya, ya, misalkan dengan fitrahnya di mana Allah, dia akan menjawab Allah di atas arsy, Allah di langit, dengan fitrahnya, ya, dengan fitrahnya. Orang-orang awam ketika kita tanya di mana Allah, mereka dengan fitrahnya akan menjawab Allah Subhanahu wa taala di atas langit, kita serahkan sama yang di atas. Itu fitrahnya manusia. Tapi sebagian orang yang sudah rusak fitrahnya justru malah mengatakan Tak boleh pertanyaan di mana Allah itu. Itu pertanyaan bid'ah. Ya. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang tambah bingung lagi, Allah enggak di atas, enggak di bawah, ya, enggak di luar, enggak di dalam, ya. Nah, terus Allah di mana? Enggak tahu, enggak jelas. Ya. Nah, banyak orang-orang yang malah bingung. Makanya benar ya kata sebagian ulama, ya, sebagian para ulama, aksarun nasi syakkan indal maut ahlul kalam. Orang yang paling ragu tentang agamanya ketika akan mati itu adalah orang-orang yang filsafat. Orang-orang yang belajar filsafat, orang-orang yang justru ya mungkin walaupun dia doktor, profesor, tapi kalau yang dia pelajari adalah filsafat liberal, ya justru malah apa? Rusak, nambah ngaco. Ya kayak kemarin itulah disertasi Milkul Yamin yang membolehkan apa? Zina. Orang fitrahnya yang fitrahnya waras, anak kecil bahkan yang enggak pernah sekolah sekalipun, ya, fitrahnya akan mengatakan apa? Zina itu dosa. Bahkan PSK sekalipun mengakui bahwasanya itu adalah dosa. Pelaku-pelaku zina itu mereka mengakui kalau itu adalah dosa. Cuma masih kalah dengan hawa nafsunya. Tapi orang kok malah bikin disertasi membolehkan zina. Ini kan malah rusak fitrahnya. Ya, udah rusak fitrahnya, udah rusak juga otaknya kayaknya. Nah, al-qaidatu as-saminata asyar. Ya, kaidah yang ke-18. Al-iqraru bi tauhidir rububiyyati mujarradan la yakfi lil hukmi bil Islam. Wa hadza bi ijma'i ahli sunnati wal jamaah. Sekedar mengakui tauhid rububiyah saja itu belum cukup, ya, memasukkan seorang kepada Islam, dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yani andai kan ada orang mengakui tauhid rububiyah, ya, saya mengakui hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, saya meyakini bahwasanya Allah SWT yang memberikan rezeki. Saya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini. Sekedar tauhid rububiyah saja. Tapi dia masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagainya, maka ini belum memasukkan orang kepada agama Islam. Belum. Buktinya, ya, kaum-kaum yang diperangi oleh para nabi, di antaranya adalah orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW, itu pun mereka meyakini tauhid rububiyah. Dalam surat Luqman Allah mengatakan apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Seandainya kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti di situ ada la yaqulunnallah. Di situ ada demi Allah, mereka pasti akan menjawab. Ada lam, ada nun. Jadi pasti mereka akan menjawab apa? Allah SWT. Jadi orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, CS, ya, yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka pun mengakui tauhid rububiyah. Tahu mereka. Jangan gila disebut Abu Jahal berarti goblok, goblok banget. Enggak. Banyak orang yang sekarang lebih Abu Jahal daripada Abu Jahal. Ya. Lebih bodoh daripada Abu Jahal. Ya. Dia ngakui tauhid rububiyah itu ngakui dia. Terus apa kesalahannya dia sehingga menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir Quraisy, ya, dan sebagainya? Mereka keliru dalam masalah tauhid uluhiyah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan doa, menyerahkan sembelihan, ya, di samping beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah SWT. Itu. Jadi jangan dianggap bahwasanya jangan ada keyakinan, dugaan bahwasanya Abu Jahal, Abu Lahab yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka meyakini, ya, bahwa tahu bahwasanya patung-patung dan berhala-berhala itu yang memberikan rezeki mereka. Enggak. itu enggak ada ya, orang yang meyakini seperti itu tuh enggak ada. Ya, enggak ada yang meyakini seperti itu bahwasanya mereka itu yang punya, yang memberikan yang memberikan rezeki, yang mengatur alam, itu enggak ada. Ya, hatta Abu Jahal pun enggak ada yang meyakini seperti itu. Mereka sadar, mereka tahu. Makanya Allah sebutkan dalam surat Luqman juga bahwasanya orang-orang kafir dahulu ketika mereka di lautan terus terkena badai, mereka berdoanya kepada siapa? Lata Uzzamanat atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'awaha muhlisina lahuddi falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala apabila berada di badai, ya, mereka di laut, naik kapal, kemudian kena badai, mereka da'awaha muhlisina lahuddi. Beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ikhlas kepada Allah saja. Itu kalau lagi apa? Lagi waras. Ya, lagi waras. Jadi kalau saat-saat dihimpit, saat-saat kesusahan, mereka itu mintanya hanya kepada Allah saja. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka syirik. Ya. Nah, ini berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, malah lebih parah. Seneng ya minta kepada selain Allah, susah apalagi ya, ya kan. Jadi kalau kalau orang-orang kafir dahulu, mereka kalau lagi susah mereka malah mintanya hanya kepada Allah saja. Kalau sekarang enggak, seneng yang ya sowan minta restu mau nikah misalkan, minta restu ke kuburan ya. Pas lagi susah, ya lagi susah, ya di PHK misalkan, susah cari pekerjaan, ya susah belum punya anak, ya sakit parah, malah datangnya ke kuburan juga. Jadi makanya sebagian para ulama mengatakan syiriknya orang zaman sekarang itu lebih parah daripada syiriknya orang-orang zaman dahulu. Ya, dari dua sisi. Sisi yang pertama tadi, kalau syiriknya orang-orang dahulu itu mereka hanya saat pas senang saja. Kalau susah mereka enggak syirik kepada Allah. Kalau pas lagi susah mereka ikhlas kepada Allah saja mintanya. Kalau lagi kesusahan, kecepit. Ya, kalau sekarang enggak. Ya, justru pada saat susah malah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang bisa mengijabai doa-doa mereka kecuali hanya Allah saja. Yang kedua, kata sebagian ulama, kenapa syirik zaman sekarang itu lebih parah? Kalau syiriknya orang zaman dulu itu ya, itu masih mending gitu loh. Syiriknya itu kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh. Kalau syiriknya zaman sekarang itu kadang kepada orang-orang yang gak jelas statusnya. Kadang ke kuburan belum jelas siapa dia. Kadang ada sebagian orang ya minta-minta ke kuburan padahal siapa orang ini belum jelas. Ya, bahkan pernah beberapa kali kejadian ya, kuburan-kuburan yang dikeramatkan setelah dibongkar ternyata bukan orang. Ternyata hewan. Ya. Jadi kadang enggak jelas sejarahnya bagaimana orang ini enggak jelas. Kalau dulu orang-orang kafir dulu mereka walaupun syirik enggak boleh juga, tapi itu jelas itu para nabi gitu loh. Itu orang-orang soleh, Lata, Uzza itu kalau lihat biografinya mereka orang-orang ahli ibadah, Pak. Orang yang suka nyumbang kepada para jamaah haji, itu Lata, Uzza mana. Tapi sekarang enggak jelas kadang. Ada sebagian malah orang kuburan lihat biografinya dulu pernah maling misalnya. Iya. Jadi itu malah kemudian dikeramatkan. Ya. Nah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.